Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik, ikhwah sekalian azanillahu iyyakum. Kita masih melanjutkan dari kajian kita Al-Jadid Syarah Kitab Tauhid. Kita masih melanjutkan hadis ya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu atau hadis Nawas bin Sam'an gitu ya. Ya. Afwan, hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu yang menceritakan tentang apabila Allah Subhanahu wa taala mewahyukan suatu perkara, takallama bil wahyi, maka Allah berfirman dengan wahyunya, akhadatis samawati minhu rajfah, ya, maka langit-langit bergetar hebat, bergelegar karena ketakutan mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Auri'adah syadidah, ya, ini bergelegar dengan keras, ya, khaufan min Allah, karena langit-langit semua takut kepada Allah. Fa idza sami'a dzalika ahlus samawat sa'iku wa kharru lillahi sujada. Apabila penduduk langit yaitu para malaikat mendengar hal ini yaitu firman Allah, maka mereka pingsan dan mereka tersungkur sujud kepada Allah. Fa yakunu awwala man yarfa'u ra'sah Jibril. Maka Jibril lah yang pertama kali mengangkat kepalanya, alias Jibril lah yang pertama kali siuman bangkit dari ya, pingsan. Fa yukallimuhullahu min wahyih bima arada. Maka Allah pun berfirman ya kepada Jibril tentang wahyu apa yang Allah kehendaki. Summa yamurru Jibril alal malaika. Kemudian Jibril pun melewati malaikat-malaikat yang ada di langit. Kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuha. Maka tatkala Jibril, setiap kali Jibril melewati langit, maka malaikat-malaikat yang ada di langit bertanya kepada Jibril, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Apa yang telah difirmankan oleh Rabb kita wahai Jibril? Fayaqulu qala al-haqqa. Dan maka Jibril mengatakan yang Allah firmankan adalah al-haq, kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir. Dan Allah al-ali, Allah lah yang maha tinggi lagi maha besar. Fayaquluna kulluhum misla ma qala Jibril. Maka semua malaikat yang mendengar jawaban dari Jibril, maka mereka pun juga mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Jibril. Itu Allah berfirman dengan al-haq wa huwal aliyyul kabir. Allah berfirman dengan al-haq dan dia maha tinggi lagi maha besar. Fayantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amarahumullah. Maka Jibril pun menyampaikan wahyu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Dan pekan lalu di kajian Zoom telah kita sebutkan ya penjelasan dari Syekh Al-Qurawi mengenai hal ini, sampai kita kepada faedah-faedah yang bisa didapat dari ya hadis Nawas bin Sam'an ini. Ya, Syekh Al-Qurawi menyebutkan yang pertama, ya, al-fawaid, diantara al-fa'idatul ula, isbatu sifatil iradah lillah, itu penetapan sifat iradah, sifat berkehendak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ahlus sunnati wal jamaah, bahkan sama juga dengan kalangan asyairah, mereka menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan sifat iradah. Apa itu sifat iradah? Sifat kehendak, sifat berkeinginan. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat iradah ini. Dan sifat iradah ini adalah bagian dari sifat zatiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, sifat isbatu sifatil kalam was-saut lillah. Yang kedua, ditetapkannya sifat kalam, berfirman dan suara bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Asy'ariyah dan Ahli Sunnati wal Jamaah juga sama-sama menetapkan sifat kalam. Namun Asy'ariyah berbeda dengan Ahli Sunnati wal Jamaah dalam penetapan saut, yaitu suara. Di mana orang-orang Asy'ariyah menyatakan bahwasanya Allah Ta'ala berfirman memiliki sifat kalam, namun kalamullah itu tanpa huruf, tanpa suara. Maka bagaimana tanpa huruf, tanpa suara? Yaitu kalam nafsi. Karena kalam Allah tidak abadi, namun azali, dahulu azali saja. Ya, azali. Mereka punya konsep bahwasanya kalamullah la yatajazza, tidak terbagi-bagi. Artinya Allah hanya berfirman sekali dahulu di masa azali. Di masa azali, tatkala Allah berfirman dahulu, maka itu semua tumpah semua firman Allah. Maka apa yang Allah firmankan, ini menurut versi Asy'ariyah, maka apa yang Allah firmankan kepada Iblis, ya Iblis, ma manaka antasjuda lima khalaqtu biyadayya, wahai Iblis, kenapa engkau tidak mau sujud pada Adam yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku. Allah berfirman kepada Musa di Bukit Tur, ya Musa, innani ana Allah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimi sholata li dzikri. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, Allah berfirman pada Jibril, Allah berfirman pada Adam, bahkan Allah berfirman kepada hamba-hambanya pada hari kiamat. Maka menurut Asy'ariyah itu tanpa huruf, tanpa suara. Maka bagaimana? Maksudnya yaitu kalam nafsi. Maka ketika Allah berfirman, ini versi Asy'ariyah bukan versi Ahli Sunnati wal Jamaah, ketika Allah Ta'ala berfirman, maka itu sudah terbetik di benak Jibril. Ketika Allah berfirman pada Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasulnya, maka Jibril sudah mendengar di batinnya kalam nafsi. Tanpa huruf, tanpa suara. Ini versi Asy'ariyah. Ya, tentunya ini batil. Bahkan ditentang salah seorang syekh ulama Asy'ariyah sendiri, yaitu Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahmatullah alaih. Tidak mungkin sifat kalam tanpa suara. Bagaimana mungkin? Ya, kalamullah itu azali dan abadi. Allah berfirman azali dahulu di waktu azali, yang masa tidak ada awal, dan abadi terus menerus. Allah berfirman kepada hamba-hambanya, Allah bertanya kepada hamba-Nya pada hari kiamat dengan huruf dan suara yang terdengar. Bahkan Allah Ta'ala berfirman, ya, Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran mengenai hal ini, ya, mengenai bagaimana kalamullah itu didengar, ya, wa in istajaraka al-musyrikun, ya, apabila kaum musyrikun istajaraka, mereka meminta suaka perlindungan kepada engkau, fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah, maka berikanlah mereka suaka perlindungan, mereka biarkan, mereka dibiarkan tinggal di negeri-negeri kaum muslimin, fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah, maka biarkanlah mereka, ya, tinggal mendapat perlindungan, ya, di negeri-negeri kaum muslimin, hatta yasma'a kalamullah, hingga mereka mendengar kalamullah. Maka para ulama menyatakan sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Abu Usman As-Sabuni di kitab beliau Aqidatul Salaf wa Ashabil Hadis, mimman yasma, dari mana si musyrik yang mendapat suaka perlindungan tinggal di negeri kaum muslimin mendengar kalamullah? Apakah dia mendengar langsung dari batinnya? Ya, tidak. Namun mendengar kalamullah ini, ya, melalui qiraah atau tilawah Al-Qur'an yang dibacakan kaum muslimin. Itulah kalamullah. Ya, itulah kalamullah. Tabarakallahu fik. Maka kalamullah jelas. Wa idza qura'al Qur'an fa ansitu lahu wa idza qura'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila diperdengarkan, diperdengarkan kepada kalian Al-Qur'an, kalamullah, Al-Qur'an adalah kalamullah, maka dengarlah, diamlah seksama, simaklah dengan seksama hingga, ya, semoga kalian mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Ahli Sunnati wal Jamaah menetapkan Allah memiliki sifat kalam, dan sifat kalam Allah itu memiliki suara. Tidak sebagaimana Asy'ariyah yang menetapkan kalam Allah itu tanpa suara, hanya kalam nafsi. Kalam nafsi itu bahasa kitanya apa? Kalam batin, telepati antara si A dengan si B, antara Allah dengan Jibril. Maka Allah berfirman pada Jibril tanpa suara, Jibril sudah terdengar di kalbu Jibril, di Jibril, yaitu di batinnya Jibril. Nah, ini tidak demikian. Nah, yang ketiga, faedah yang kita bisa petik dari hadis Nawas Bisam'an ini, yaitu bayani izamillah, bayani azamatillah, yaitu penjelasan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi SAW mengabarkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala ini? Tatkala Allah berfirman dengan apa yang Allah inginkan dari wahyunya, maka malaikat ya, pingsan. Langit-langit yang kokoh kuat itu goncang, ya, berdentum keras. Harakatun syadidatun min khaufillah, berdentum dengan keras karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena langit-langit semua, malaikatnya, penghuninya, mereka mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pingsan, malaikat tersungkur sujud kepada Allah. Mereka lama siumannya. Yang pertama kali siuman adalah Jibril alaihissalam yang bangkit dari pingsan tersebut. Maka hadis ini menjelaskan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bayanu anna jami'as samawati maskunatun. Nah, ini juga penjelasan bahwasanya seluruh langit-langit itu maskunah, artinya dihuni. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan, ya, naik ke langit, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di langit pertama berjumpa dengan para malaikat dan juga ada para nabi dan rasul. Berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam, berjumpa dengan Nabi Isa, berjumpa dengan Nabi Yusuf, berjumpa dengan Nabi Musa, berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang lainnya. Dilihat di situ malaikat. Maka di langit di situ terdapat, ya, ahlunya, orang-orang yang tinggal di sana. Nah, kemudian yang kelima, ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di banyak ayat, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, sabbaha lillahi ma fis samawati wa fil ard. Telah bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Apa-apa yang ada di langit yaitu malaikat. Mereka semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat, apa namanya? Langit itu maskunah. Ya, langit itu dihuni. Nah, yang kelima yang kita bisa ambil faedah, bayanu fadli Jibril ala sa'iril malaikah. Ini penjelasan bagaimana keutamaan Jibril dibandingkan malaikat yang lain. Nah, ini tatkala Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya semuanya pingsan tatkala mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, ya, fa idza sami'a dzalika ahli samawat su'iku wa akharru sujadan lillah. Ketika mereka mendengar firman Allah ini, maka mereka semua pingsan, sujud, tersungkur sujud kepada Allah. Dan yang pertama kali bangun siuman dari pingsan adalah Jibril, ya, adalah Jibril alaihi salatu wasalam. Ya, disebutkan fayakunu awwala man yarfa'u ra'sah Jibril, yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Maka ini menunjukkan keutamaan Jibril alaihi salam. Ya, dialah malaikat yang muqarrabun, yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, yang keenam, isbatu sifatil qaul lillah alal wajhil la'iq bihi subhanahu wa taala. Nah, yang keenam yaitu yang terkandung dalam hadis ini, penetapan sifat qaul, sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan, ya, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, karena makhluk juga punya sifat bicara. Ya, makhluk juga punya sifat bicara. Namun bicaranya makhluk berbeda dengan bicaranya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita sebut, kita tetapkan sifat qaul bagi Allah dengan qaul yang sempurna, yang tanpa cacat dan aib. Yang terakhir yang kita bisa ambil faedah dari hadis ini, kata Syekh Al-Qarawi, ya rahmatullah alaih, isbatus main min asma'illah wa huwa al-ali al-kabir. Yaitu penetapan dua nama di antara nama-nama Allah, yaitu Al-Ali Al-Kabir. Apa itu Al-Ali? Yaitu yang maha tinggi. Ya, maka maha ketinggian Allah Subhanahu wa taala adalah bagian dari sifat zatiyah. Karena sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan ars sekalipun, Allah punya sifat zatiyah yaitu Al-Ulu, tinggi. Ya, tinggi yaitu sifat yang tidak pernah lepas dari Allah, yaitu Al-Ulu, sifat tinggi. Adapun sifat istiwa itu sifat fi'liyah, sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat ulu itu sifat yang zatiyah. Ya, harus dibedakan antara ulu dengan istiwa alal arsy. Walaupun istiwa alal arsy maknanya al-ulu, ya, namun terkadang Allah beristiwa di atas arsy, terkadang tidak. Sebagaimana yang telah kita sering sebutkan bahwasanya dahulu, ars, sebelum Allah ciptakan, Allah sudah memiliki sifat ulu, tinggi. Kemudian Allah ciptakan ars. Dan Allah belum beristiwa di atas ars, Allah ciptakan kolam. Karena menurut pendapat yang kuat, ars lebih dahulu diciptakan dibandingkan dengan kolam. Bahkan kata Syekh Al-Utsaimin di syarah Tadmuriyah, bahwa air yang dibawa ars itu lebih dahulu diciptakan oleh Allah dibandingkan dengan kolam. Kemudian Allah ciptakan kolam. Dan Allah perintahkan pada kolam pena untuk mencatat seluruh takdir, ya, hingga akhir masa. Ya, dan kemudian 50.000 tahun sebelum 50.000 tahun setelah pencatatan takdir tersebut baru Allah ciptakan langit-langit dan bumi dalam tempo waktu 6 hari. Baru kemudian ya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Tsumma stawa 'alal arsy dengan kalimat tsumma yang memberikan pengertian ya ada jeda kemudian diakhirkan kemudian. Ya. Nah, maka kata Nabi alaihi salatu wasallam innallaha kataba maqadir al-khalaik. Ya, Allah Subhanahu wa taala mencatat takdir-takdir seluruh makhluk itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya 50.000 tahun setelah Allah catat, ya Allah perintahkan kolam pena mencatat takdir, baru kemudian ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, baru kemudian summastawa 'alal arsy, baru Allah beristiwa di atas arsy. Maka ini menunjukkan perbedaan antara sifat ulu dan sifat istiwa. Sifat ulu sifat dzatiyah, sifat istiwa sifat yang ya fi'liyah. Sifat fi'liyah itu sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah bersifat dengannya, terkadang tidak bersifat dengannya. Ya, yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di antara makna istiwa adalah al-ulu wal irtifa was su'ud sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim, bahkan Ibnu Qayyim di Al-Qasidah An-Nuniyah menambahkan wal istiqrar. Ya, yaitu menempati arsy, di atas arsy, ba'inun an khalqih, terpisah dari arsy. Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy. Tabarakallahu fik. Nah, Allah memiliki sifat Ali ya, dan di antara nama-nama Allah adalah Al-Ali. Sebagaimana yang telah kita sebutkan juga bahwa di antara ya pemahaman mempelajari nama-nama Allah, setiap nama Allah pasti terkandung sifat. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan namanya Al-Ali, maka terkandung sifat tinggi. Ya, namun tidaklah berkonsekuensi setiap sifat menunjukkan nama, tidak demikian. Sebagaimana Allah memiliki sifat beristiwa di atas arsy, Allah tidak dinamakan Al-Mustawi yang beristiwa, zat yang beristiwa, tidak demikian. Nah, ini diantara nama Allah Al-Ali, maka Allah memiliki sifat tinggi, yaitu Al-Ali maknanya Al yang maha tinggi. Ya, Al-Kabir yang maha besar. Kemudian munasabatul hadis lil bab. Ya, munasabah, korelasi antara hadis ini dengan bab ini, haitsu dallal hadisu ala bayani halil malaikati wa khaufihim min Allah. Ya, hadis ini menunjukkan ya penjelasan kondisi malaikat dan bagaimana sikap mereka yang takut khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka munasabatul hadis ini tauhid, korelasi hadis ini dengan tauhid adalah haitsu dallal hadis ala annal malaikata wa huwa min a'zamil makhluqat ya khafuna Allah wa yakhshawnah lidza fatakunu ibadatu ghairihim lahum batilatan wa syirkan. Ya, kata Syekh Al-Qarawi rahmatullah alaih, ya hadis ini menunjukkan bahwasanya malaikat ya, malaikat yang mereka adalah makhluk Allah yang paling agung, yang paling besar, ternyata mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu peribadatan yang diberikan kepada selain malaikat ya, maka itulah batil dan kesyirikan. Jangankan kepada selain malaikat, kepada wali-wali, orang-orang soleh ya, para aulia, kepada malaikat aja gak boleh ya, kepada malaikat aja gak boleh, apalagi kepada makhluk-makhluk yang di bawah malaikat. Malaikat senantiasa taat pada Allah ya, mereka tidak pernah bermaksiat pada Allah, mereka melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Hamba-hamba Allah dengan keadaan mereka yang besar, fisik mereka, ketaatan mereka yang sempurna, bahkan tidak, ketaatan mereka itu tidak dinodai oleh kesyirikan, tidak dinodai oleh kebid'ahan, tidak dinodai oleh kemaksiatan, tidak dinodai oleh hal-hal yang dimakruhkan bahkan. Ya, namun ternyata mereka takut kepada Allah. Oleh karena itu peribadatan yang diberikan pada malaikat batil, apalagi peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Ya, selain Allah dari kalangan selain malaikat. Ya, peribadatan diberikan kepada pohon, peribadatan diberikan kepada jin, peribadatan diberikan kepada ya makam-makam wali yang dikeramatkan. Siapa para wali dibandingkan dengan malaikat? Fisiknya, ya, kemudian bagaimana ketaatannya? Berbeda, malaikat jelas lebih unggul. Nah, ternyata malaikat takut kepada Allah. Oleh karena itu peribadatan yang diberikan kepada malaikat batil. Apalagi kalau peribadatan yang diberikan kepada makhluk-makhluk Allah yang di bawah malaikat, yang ketaatannya di bawah malaikat, fisik-fisik mereka di bawah malaikat. Tapi selesai bab ini, kita masuk ke bab berikutnya, yaitu bab syafaat. Ya, bab syafaat. Ini bab syafaat ini bab yang penting, ya, yang di mana banyak orang juga terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan dalam hal akidah, ya, karena mereka meminta syafaat, ya, kepada makhluk-makhluk yang di situ tidak mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat, atau mereka ternyata bukanlah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat. Dan juga mereka tidak memahami bahwasanya syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Man zalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi? Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin dari Allah? Nah, mereka malah minta syafaat kepada selain Allah. Nah, ini di antara kekeliruan-kekeliruan. Kita langsung saja bacakan wa qaulillahi ta'ala, ya. Wa anzir bihil ladzina yakhafuna aw yahsharu aw yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'a la'allahum yattaqun. Wa anzir bihi alladziina yakhafuuna aw yuhsyaru ila rabbihim. Dan berilah peringatan dengan apa yang telah diwahyukan, ya, kepada orang-orang yang takut dan yang akan dikumpulkan kepada Rabb mereka pada hari kiamat. Laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Sedangkan mereka tidak memiliki wali, pelindung, juga mereka tidak memiliki pemberi syafaat sedikit pun selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, la'allahum yattaqun. Berilah peringatan kepada mereka agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka maksud dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, ya, agar nabinya memberikan peringatan kepada kaum muslimin, kepada segenap manusia yang takut akan hari kiamat, takut akan hari akhirat, ya, takut akan hisab di mahsyar dan seterusnya. Mereka tidak memiliki pemberi syafaat sedikit pun. Ya, dengan demikian mereka akan bersemangat, termotivasi untuk melakukan amal-amal saleh, amal-amal kebajikan, meningkatkan ketakwaan agar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tabarakallahu fik. Nah, kita, ya, masuk ke penjelasan dari Syekh Al-Qurawi di Al-Jadid ini. Syarhul Kalimat. Lihat di situ penjelasan kosakata syarhul kalimat wa anzir itu fi'il amr dari inzar, anzara yunziru inzaron, ya, wa anzir, dan berilah peringatan dari kata inzar, pemberian peringatan. Wa huwal i'lam ma'at takhwif, maknanya adalah al-i'lam, yaitu memberikan, ya, informasi, ya, namun disertai dengan hal-hal yang menumbuhkan rasa takut, ya, memberikan apa, pemberitahuan yang disertai dengan pemberian rasa takut. Wa anzir bihi, dan berilah peringatan kepada orang-orang yang takut mereka dikumpul pada Rabb mereka, yaitu kaum mukminin. Tabarakallahu fik. Ya, wa anzir bihi, dan berikanlah peringatan pada mereka, yaitu berikan peringatan dengan Al-Qur'an. Ya. Berikanlah peringatan dengan Al-Qur'an. Berikan peringatan kepada alladzina yakhafun, kepada orang-orang yang takut, yakhshaun, ya, yarhabun minal hasri li imanihim bih, ya, yaitu yang takut, ya, yang yarhabun, yang mereka merasa ngeri, ya, dari hasyr, ya, dari hari mereka dikumpulkan di akhirat. Kenapa mereka takut? Li imanihim bih, karena keimanan mereka akan, ya, hari tersebut, yaitu hari akhirat. Demikianlah sikap seorang muslim. Apabila mereka, ya, diberikan peringatan tentang akhirat, maka mereka akan takut, mereka akan ngeri, ya. Dan sikap kaum muslimin demikian. Oleh karena itu Nabi SAW sering mengingatkan kita, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, dan seterusnya. Mengingatkan akan keagungan negeri akhirat. Ya, misalkan juga bayar hutang. Orang yang enggak bayar hutang, enggak mau bayar hutang di akhirat, dia akan berjumpa dengan Allah. Siapa yang berhutang, man tadayyana dayinan wa huwa mujmi'un, dan dia sudah takut akan hari di akhirat, seorang muslim akan bersegera untuk mau bayar hutang. Ini dari contoh kasus misalkan hutang. Ya, dan yang lainnya yang semua berkaitan tentang akhirat. Ya. Kemudian penjelasan berikutnya, wa yuhsyarun ay yub'atsun, yaitu mereka yuhsyarun maksudnya yub'atsun, mereka ya apa namanya dibangkitkan, dikumpulkan. Waliyun ya laisa lahum min dunihi wali, pada hari itu mereka tidak punya wali, yaitu nasir, penolong sedikit pun. Wala syafi', ya wala syafi'un, maupun pemberi syafaat, ai wasitatun yashfa'u lahum min azabillah, yaitu wasitah, perantara yang akan memberikan bantuan mereka, menolong mereka dari azab Allah. Mereka enggak punya ini semua. Ya, mereka enggak punya. Enggak punya mereka. Maka seorang muslim yang diberikan peringatan akan Al-Qur'an tentang hal ini, dia akan takut. La'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Ya, at-taqwa hiya imtisalul awamir ya wajtinabu an-nawahi. Yaitu ketakwaan adalah melaksanakan segala perintah dan ya menjauhi segala larangan-larangan. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini ya berfirman kepada nabinya, berikanlah rasa takut dengan Al-Qur'an ya kepada orang-orang yang mereka telah takut pada Rabb mereka, dari kalangan orang-orang yang memiliki ya kesadaran akan bahaya akhirat ya, yang mereka mengingat bagaimana beratnya di akhirat kelak berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berikanlah peringatan kepada mereka, peringatan dengan Al-Qur'an ya. Peringatan kepada, berilah peringatan kepada mereka, yaitu berikan peringatan dengan Al-Qur'an. Nah, kemudian syarhul ijmali. Ya, penjelasan global dari ayat ini kata Syekh Al-Qurawi rahimahullah taala, ya'murullahu Muhammadan alaihi salatu wasalam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam fi hadhil ayati, di ayat ini, bi ayyulama wa yukhawwifa. Bi an yu'lama, agar ya diberitahukan ya, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam bi an yu'allima, lebih tepatnya agar Nabi sallallahu mengajarkan ya, atau bi an yu'lima a'lama yu'limu, memberitahukan, wa yukhawwifa ya, dan memberikan rasa takut haula'i, mereka siapa itu, alladzina yatayaqqaynahu yatayaqqaynahu al-ba'sa wan-nusyura, itu orang-orang yang yakin ya, yang mereka telah yakin akan hari kiamat ya, akan hari kembali, al-ba'as wan-nusyur, akan hari dikumpulkan, yaitu di hari kiamat. Annahum sayakifuna yawmal kiamati amamallahi laisa lahum nasirun yansuruhum, bahwasanya mereka akan berdiri kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yang mereka tidak memiliki penolong, dan mereka ya tidak memiliki penolong yang akan menolong mereka. Yansuruhum wala syafi'un yashfa'u lahum min adzabih, dan mereka pun juga tidak memiliki juru pemberi syafaat yang akan memberikan syafaat ya, menolong mereka dari azab Allah. Fala'allahum idza 'alimu dzalika yamtasiluna awamirallahi wa yajtanibuna nawahiya, dan semoga mereka jika mereka mengetahui hal ini, maka yamtasilun, mereka dapat bersegera melakukan awamirullah, apa-apa yang Allah perintahkan ya, wa yajtanibun, dan mereka menjauhi nawahiyahu, apa-apa yang Allah larang. Nah, kemudian ya, al-fawaid yang kita bisa ambil faedah ya dari ayat ini ya, la tanfa'ul mau'izatu illal mu'minin ya, bahwasanya al-mau'izah, petuah, wejangan, nasihat itu tidaklah bermanfaat kecuali kepada kaum mukminin. Ya, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mukminin. Tetaplah berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat untuk kaum mukminin. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat ini, wa anzir bihil ladina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim. Berikanlah peringatan dengan Al-Qur'an, yaitu orang-orang yang mereka takut mereka akan dikumpulkan di hadapan Rabb mereka. Maka ini bermanfaat. Adapun kaum kafirin diberikan peringatan seperti ini, mereka mungkin malah mentertawakan. Ya. Memang ada juga orang-orang kafir yang Allah berikan hidayah. Ya, semisal sahabat Jabir bin Mut'im ketika beliau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala mengenai penciptaan manusia, penciptaan makhluk, dirinya terbang sehingga dia mengatakan, ya, hampir-hampir jiwaku melayang mendengar ayat itu. Nah, ini juga ada orang-orang kafir yang diberikan peringatan dengan Al-Qur'an takut. Namun umumnya yang memberikan manfaat dari peringatan Al-Qur'an adalah kaum mukminin. Yang mengambil manfaat dari peringatan Al-Qur'an adalah kaum mukminin. Kemudian yang kedua yang kita bisa ambil faedah dari ayat ini, isbatul ba'as, ditetapkannya hari kiamat, ya, hari kebangkitan. Dan ini adalah bagian dari rukun iman. Ya, rukun iman yaitu beriman kepada hari kiamat, hari berbangkit. Ya, dan ini para ulama menyatakan siapa yang tidak mengimani hari kiamat maka dia kafir. Za'amal ladina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir menyangka mereka tidak akan dibangkitkan. Siapa yang ragu bahwa dia akan dibangkitkan, manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak, dia ragu. Kita tidak berbicara orang yang tidak percaya akan tegaknya hari kiamat. Kita berbicara status orang yang ragu akan hari kiamat. Siapa yang ragu akan terjadinya hari kiamat, para ulama menyebutkan, maka orang tersebut telah murtad keluar dari Islam. Ini gak boleh ada keraguan tentang hal ini. Mesti kita imani dengan keimanan yang benar, yang hakiki, yang sebenar-benarnya. Nah, yang ketiga, nafyu syafa'ah illa bisyurutiha. Yang ketiga, ya, ayat ini memberikan faedah dinafikannya syafaat kecuali dengan syarat-syaratnya. Nanti disebutkan, ya, bahwasanya syafaat itu milik Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala semua. Maka syafaat diminta kepada Allah, bukan kepada para juru pemberi syafaat. Betul, nanti ada makhluk-makhluk Allah yang menjadi perantara, ya, pemberi syafaat, Rasulullah SAW, para nabi dan rasul, malaikat, aulia, orang-orang soleh, anak-anak kecil kaum mukminin yang mati sebelum balik yang akan memberikan syafaat pada kedua orang tuanya yang mukmin, ya. Namun harus dipahami bahwasanya syafaat ini diberikan apabila juru pemberi syafaat ini telah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Yang kedua, ya, yang diberikan syafaat itu adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang beriman. Maka kaum musyrikun, kuburiyun, orang kafirun, mereka tidak mendapatkan syafaat. Kenapa? Karena mereka tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti pembahasannya di ayat atau hadis berikutnya. Ya, masih di bab ini. Taib, jadi jelas ya di ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menyanggah, membantah kaum musyrikin, ya, yang mereka berdoa kepada para nabi dan rasul, yang mereka sangka para nabi dan rasul itu akan dapat memberikan syafaat pada mereka. Wa yabuduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syafa'auna indallah. Lihat, perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan kepada kita keadaan kaum musyrikin. Wa ya'buduna min dunillah. Mereka beribadah, Allah sebutkan mereka beribadah. Mereka beribadah kepada selain Allah. Selain Allah itu siapa? Mala yadurruhum wa la yanfa'uhum. Siapapun itu selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat kepada mereka sedikit pun. Ya, entah itu kepada makam nabi, orang soleh, para habib, para wali, dan seterusnya. Hatta malaikat sekalipun mereka ibadahi. Nah, orang-orang musyrikin mengklaim ketika mereka beribadah kepada kuburan orang-orang soleh, mereka mengatakan, haula'i syufa'auna indallah. Mereka adalah juru syafaat kami kelak di sisi Allah, yang akan membela kami kelak di sisi Allah. Nah, ini kesyirikan, ya, peribadatan yang diberikan pada selain Allah. Allah sebutkan, wa ya'buduna min dunillah. Mereka beribadah kepada selain Allah. Ya, jadi ini bantahan terhadap kaum musyrikin, ya, yang mereka meminta syafaat kepada nabi dan rasul sehingga mereka beribadah kepada nabi dan rasul tersebut. Ya, Allah bantah bahwasanya syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pemberi syafaat yang Allah ya izinkan dia dengan inisiatif sendiri memberikan syafaat, tidak bisa. Ya, makanya Allah sebutkan laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Mereka tidak memiliki wali, tidak memiliki syafi', tidak memiliki penolong maupun tidak memiliki ya juru pemberi syafaat. Allah tantang man zallazi yashfa'u indahu illa biiznihi. Siapa yang mau coba? Ayo, siapa yang bisa memberikan syafaat dengan inisiatifnya sendiri tanpa izin dari Allah? Kenapa demikian? Karena syafaat milik Allah. Qulillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ya, bahkan malaikat-malaikat sendiri enggak punya kewenangan untuk memberikan syafaat. Allah tantang. Ya, kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'a. Ya. Betapa banyak malaikat yang ada di langit-langit, ternyata la tughni anhum syafa'atuhum. La tughni syafa'atuhum syai'a. Ternyata syafaat malaikat tidak berguna sedikit pun. Ya, kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting ini ya untuk dipahami. Kemudian ya Syekh Al-Qarawi melanjutkan munasabatul ayah lil bab, ya, kandungan ayat ini ya, dengan bab yaitu bab syafaat. Haitsu dallatil ayatu ala nafi syafa'ah allati lam tatawaffar syurutuha. Yaitu korelasinya adalah ayat ini menunjukkan dinafikannya syafaat yang belum terpenuhi syarat-syaratnya. Ya, karena syarat ya, terpenuhi syafaat ialah yang memberikan syafaat mendapat izin dari Allah. Misalkan Nabi alaihi wasallam atau malaikat atau orang saleh, dia mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, yang diberikan syafaat hamba-hamba itu adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Orang-orang yang beriman, yang tidak batal keislamannya. Makanya Nabi alaihi wasallam ditanya oleh Abu Hurairah, ya, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah? Wahai Rasulullah, siapa sih manusia yang paling beruntung, yang paling bahagia mendapatkan syafaat engkau pada hari kiamat kelak? Maka Nabi alaihi wasallam menyatakan man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, yaitu yang mengucapkan la ilaha illallah dengan memurnikan la ilaha illallah tersebut dari kalbu dia, dengan menjalankan konsekuensinya yaitu beribadah hanya pada Allah, tidak memberikan ibadah kepada selain Allah. Walaupun si mukmin tadi pelaku dosa besar sekalipun, dia akan dapat syafaat dari Nabi alaihi salatu wasalam, mendapatkan syafaat dari orang-orang saleh, dari malaikat, para aulia dan anak kaum mukminin yang mati sebelum mereka balik, mereka bisa memberikan syafaat untuk orang tuanya yang mukmin dengan izin dari Allah, dan yang diberikan syafaat adalah orang-orang yang beriman. Adapun kuburiyun yang suka memberikan ibadah pada kubur, kuburan-kuburan keramat, ya, mereka tidak akan mendapatkan syafaat sedikit pun. Ya. Hingga nangis darah sekalipun di akhirat mereka tidak akan mendapatkan syafaat, tidak berguna sedikit pun. Ya. Tabarakallahu fik. Kemudian munasabatul ayat litauhid, ya. Hubungan ayat ini dengan kitab dengan tauhid itu apa? Haitsu dallatil ayatu ala nafi syafa'ah anil makhluq istiqlalan fayakunu talabuha minal makhluq syirkan akbar. Ya. Nah, ayat ini menunjukkan dinafikannya syafaat dari makhluk istiqlalan secara tersendiri, dinafikan karena syafaat itu milik Allah. Fa yakunu talabuha minal makhluq syirkan akbar. Ya, kenapa? Karena syafaat milik Allah. Qulillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah wahai Nabi SAW di surah Az-Zumar ayat 44. Allah berfirman, katakanlah wahai Nabi kepada mereka, lillahi syafa'atu jami'a. Milik Allah lah syafaat itu semua. Ya, maka dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala syafaat secara tersendiri ada pada selain Allah, ada pada makhluk. Makhluk enggak bisa, enggak punya mereka syafaat. Enggak bisa dengan inisiatif mereka sendiri memberikan syafaat. Karena syafaat itu punya Allah, milik Allah. Fa yakunu talabuha minal makhluq syirkan akbar. Maka kalau begitu meminta syafaat tersebut kepada makhluk, apakah pada Nabi sekalipun, maka itu syirik akbar. Apa itu syirik akbar? Yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam di dunia, yang menyebabkan pelakunya amalannya terhapus. Lain asyok talayah batona amaluk walatakunana minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik, terhapus seluruh amalanmu dan engkau menjadi orang yang merugi. Ya. yang menyebabkan pelakunya di dunia hilang statusnya sebagai muslim, dan dia yu'amalu mu'amalatal kafirin. Dia diberlakukan sebagaimana pemberlakuan yang diterapkan kepada orang-orang kafirin. Artinya, kalau dia punya istri, punya pasangan yang muslim atau muslimah, mesti dicerai, mesti dipisah dari pasangannya. Ya, artinya dia gak dapat hak-hak muslim lagi. Gak, kalau dibersihin, jangan dijawab. Jangan didoakan, rahimahullah. Yarhamukallah. Ya, kalau salam, jangan dimulai salam duluan. Ya, kalau dia punya orang tua muslim yang wafat, dia tidak dapat warisan. Atau kalau dia mati, anaknya muslim, dia anaknya pun juga tidak mewarisi dari dia. Ya. Kalau dia punya putri menikah, maka dia tidak bisa jadi wali. Ya. Dia pun enggak boleh menikah dengan muslimah karena dia sudah kafir. Di akhirat ini mengerikan lagi. Allah tidak akan mengampuni dosa dia. Innallaha la yaghfiru ayyusyrika bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya, di akhirat dia diharamkan masuk surga. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa yang berbuat syirik, Allah haramkan masuk surga. Allah haramkan surga untuk dia. Tempatnya ialah neraka. Iya dan billah. Kemudian kata Syekh Al-Qarawi, ya, wa min dzalika talabuha minal awsan allati za'amu annahum ya'budunaha li syafa'ah. Ya. Dan diantaranya juga itu talabuha, meminta syafaat tersebut, minal awsan, dari patung-patung yang mereka sangka, allati za'amu, yang mereka sangka annahum ya'budunaha li syafa'ah. Yang mereka klaim bahwasanya mereka menyembahnya untuk mendapatkan syafaat dari patung-patung tersebut. Sebagaimana Allah berfirman tadi yang kita bacakan, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, ya, wa yaqulun haula'i syafa'una indallah. Mereka musyrikin beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat kepada mereka sedikit pun. Dan mereka mengatakan bahwasanya, ya, yang mereka ibadahi ini adalah pemberi syafaat untuk mereka di hari kiamat kelak. Baik, selesai kajian kita. Nanti kita lanjut insyaallah subhanahu wa taala masih di bab syafaat ini, ya. Nanti pada lanjutan ayat wa qulillahi taala wa qulillahi syafaatu jami'a. Ya, masih di bab syafaat. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat, ya. Yang benar dari Allah, yang keliru dari saya sendiri. Untuk teman-teman di Zoom yang mau bertanya silakan. Yang di FB sudah ada.